Pejamkan mataku, lelah kalau tak bertepi. Bayangkan wajahmu hadir menggoda dalam angan. Ingin ku hempaskan, namun tak kuasa. Suara hati berpacu menggetarkan rasa. Nada-nada cinta mengalun dan selalu ada. Takkan pernah hilang, tak terukir di dalam.